Qala rahimahullah ma yu'khad min al-hadis. Awalan masyru'iyyatu ghasl al-yadaini thalathan qabla idkhalihima fi ma'il wudu. Yang pertama, disyariatkannya mencuci kedua tangan. Kita ambil dari hadis ini faedah bahwa mencuci kedua tangan disyariatkan 3 kali sebelum memasukkan ke bejana. Sebelum memasukkan kedua tangannya fi ma'il wudu, ke dalam air wudu. Indat tawaddu. Maksudnya kalau ini bejana, pertama kamu tuakan dulu, cuci dua tangannya. Setelah itu masukkan. Pertama masukkan tangan kanannya dulu untuk istansyaqa. Tamadmata wa istansyaqa wa istansyaqa. Masukkan ke mulutnya, sebagian ke hidungnya. Dan keluarkan. Kelas. Itu 3 kali. Berarti sebelum memasukkan tangannya ke bejana, cuci kedua tangannya. Itu disyariatkan dalam hadis ini. Yang kedua, at-tayamun fi tanawul ma'al wudu li ghasl al-a'dha. At-tayamun artinya disukainya untuk berkanan-kanan. Dari mana dapatnya faedah ini? Thumma adkhala yaminahu. Yaminahu ini tangan kanannya. Berarti disunahkan untuk memakai tangan kanan. Khususnya yang baik-baik. Memasukkan air ke hidung dan ke mulutnya sekaligus dengan tangan kanan. Sebagian ulama menyatakan mengeluarkannya karena jelek tangan kiri. Aib. Wahada. Kita dapatkan dari hadis ini. At-tayamun atau sunniyatut tayamun. Disunnahkannya tayamun. Nanti akan ada yang khusus masalah ini. Hadis. Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun, sangat disukai oleh beliau at-tayammun, berkanan-kanan. Fi tana'ulihi wa tarajulihi wa fi sya'nihi kullih. Nah, demikian pula untuk mencuci anggota badannya dengan tangan kanan. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan dari hadis ini masyru'iyyatut tamadmud. Masyru'iyyat tamadmud, disyariatkannya berkumur-kumur. Wal istinshaq wal istinthar. Istinshaq memasukkan air ke hidung, istinthar mengeluarkannya. Ala hadza tartib, dan disunnahkannya, disyariatkannya sesuai dengan hadat tertib. Sesuai dengan susunan ini. Kumur-kumur dulu. Kemudian memasukkan air ke hidung. Kemudian mengeluarkannya. Wala khilafa fi masyru'iyatiha. Tidak diperselisihkan tentang disyariatkannya. Berkumur-kumur. Istinsyak dan istintal. Innamal khilaf. Hanya saja diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah wajib atau tidak wajib. Kalau disyariatkannya, semua mengatakan disyariatkan. Kalimat masyru'iyah masyru' disyariatkan. Kalimat disyariatkan itu mengandung 2. Bisa mustahab, bisa wajib. Yang mustahab disyariatkan apa enggak disyariatkan? Disyariatkan. Yang wajib disyaratkan apa yang disyaratkan? Disyaratkan. Berarti kedua-duanya disyaratkan. Maka kalau ada ucapan para ulama bahwa hadihi masyru', perkara ini masyru'ah, atau kita dapatkan masyru'iyatu kada, masyru'iyatu kada, masih ada 2 kemungkinan. Yang namanya disyaratkan, bisa anjuran, bisa wajib. Bisa anjuran, bisa wajib. Nah, sekarang pembahasannya bahwa berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, apakah disyariatkan? Nah, disyariatkan. Apakah sepakat para ulama disyariatkan? Semua para ulama sepakat disyariatkan. Hanya saja perbedaannya, ada yang menyatakan mustahab, ada yang menyatakan wajib. Ada yang menyatakan mustahab, ada yang menyatakan wajib. Itu perbedaannya. Adapun disyariatkan, sepakat disyariatkan. Ittafaqa ala masyru'iyyatiha. Atau masyru'iyyatihima. Wa innamal khilafi wujubiha. Perselisihan itu pada wajibnya. Wa taqadama annahu as-sahih. Dan sudah lewat yang rajih. Dan itu yang sahih. Yang wajib apa yang sunnah? Yang rajih. Menurut pendapat yang lebih tepat. Menurut pendapat yang lebih rajih. Wajib atau enggak wajib? Hah? Kenapa ragu-ragu? Wajib atau enggak? Wajib. Kenapa? Apa alasannya? Karena Allah memerintahkan faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Berarti wajib mencuci wajah. Dan termasuk wajah adalah hidung. Termasuk wajah adalah mulut. Berarti cara mencuci wajah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Atau berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu termasuk mencuci wajah. Karena hidung dan mulut termasuk wajah, berarti kalau wajib mencuci wajah, maka wajib pula mencuci semua yang ada di wajah. Yaitu hidung dan mulut. Barakallahu fikum. Maka yang rajih dari ikhtilaf ulama adalah wujubuhu. Yang rajih wajibnya. Baik. Yang keempat. Istafadna min hadzal hadis ghuslul wajhi thalathan. Dalam hadis ini kita dapatkan faedah pula mencuci wajah 3 kali. Dan perlu diketahui batasan wajah. Wa hadduhu, batasan wajah, min manabiti sya'r ra'si ila dhaqni. Tulan, wa min al uduni ila al uduni arban. Wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tenggorokan ini itu panjangnya, dan dari telinga ke telinga lebarnya. Bagaimana wajah? Dari mulai tumbuh rambut sini sampai bawah dagu sini. Mana lebarnya? Lebarnya dari telinga ke telinga. Berarti kalau cuci muka, harus kena semua itu. Cahit? Masuk gak jenggotnya? Masuk. Dari tempat tumbuhnya rambut, sampai ke jenggot. Dan disunahkan untuk sela-sela. Supaya ini masuk ke sela-sela jenggotnya, masuk ke dalam tempat tumbuhnya jenggot. Nah, وكذلك يثلس في المضمضة والاستنشاق. Demikian pula berarti ditiga kalikan kumur-kumur dan istinsyak. Kenapa? Mengapa demikian? Karena sudah kita katakan tadi bahwa mulut dan hidung termasuk wajah. Kalau wajah disuruh 3 kali, maka mulut dan hidung pun 3 kali. Karena termasuk wajah. Disebutkan di sini faghasala wajhahu thalatha atau thalatha marratin, mencuci wajahnya 3 kali. Maka kadzalika yuthallis, demikian pula ditiga kalikan fil madmadah wal istinsyak. Demikian pula ditiga kalikan pada masalah kumur-kumur dan istinsyak. Li'annal anfa wal fama, karena hidung dan mulut min musammal wajhi, karena hidung dan mulut termasuk yang dinamakan wajah. Di dalam wajah. Fal wajhu indal Arab, namanya wajah menurut orang Arab, ma hasalat bihil muwajahah. Yang namanya wajah menurut orang Arab adalah yang dihasilkan padanya ketika menghadap. Kalau engkau menghadapkan kepala kepada seseorang, apa yang dihadapkan? Semua yang hadap depan. Semua wajah ini. Jidatnya, matanya, hidungnya, mulutnya berhadapan ke kawanmu. Maka dikatakan dengan wajah. Dari kata muwajaha. Dari kata menghadap. Maka ini adalah hadapan. Baik. Qala. Al-khamisah. Faedah yang kelima. Istafadna min hadal hadithi ghaslal yadain. Ma'al mirfaqaini thalasan. Mencuci kedua tangan. Sampai siku. Tapi langsung Syekh Abdullah Al-Basam menyebutkan dengan kalimat ma'a. Karena ila bermakna ma'a. Itu sudah dibahas kemarin. Faghsil, cucilah kedua tangan kalian ilal marafiq, disebutkan sampai siku. Nah, kalimat ila itu maknanya ma'a. Sehingga maknanya cucilah tangan sampai sikunya sekalian. Kalau sikunya cuci apa enggak dicuci? Dicuci. Cucilah kedua tangan sampai sikunya, ikuti cuci. Juga tiga kali. Dan ini tidak harus tiga kali sebagaimana yang lainnya, disunahkan tiga kali, bisa juga dua kali. Qala as-sadis, yang keenam, mashu jami'ir ra'si marratan wahida, mencuci atau bukan mencuci, mengusap kepalanya satu kali. Tapi disebutkan dengan kalimat jami' ar-ra's. Jami' artinya seluruhnya. Mengusap seluruh kepala satu kali. Yuqbil biyadaihi alaihi thumma yudbir bihima. Dia maju ke depan dan mundur ke belakang. Atau mundur ke belakang kemudian maju ke depan. Begini. Usap ke belakang, kembali lagi ke depan, kuna telinga. Atau begini. Nah, ini juga diambil dari hadis ini. Walaupun tidak ada rinciannya, summa masaha bi ra'sihi dalam hadis ini, tapi nanti akan didapat dari hadis lain. Tentang disunnahkannya untuk mengusap seluruh kepalanya. Yang ke-8, atau yang ketujuh, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kedua kakinya dan juga mata kakinya. Mencuci kedua kakinya sampai mata kakinya. Baik. Kalimat ma'a juga dari tafsir ila, ilal ka'bain, ila bima'na ma'a, sehingga dikatakan bersama mata kakinya. Yang ke-8, wujubut tertib fi dzalik. Wajibnya tertib, berurutan. Dari mana ditapatkan kalimat berurutan? Padahal hadisnya enggak mengatakan wajib berurutan. Karena kalimatnya selalu memakai summa wa summa. Summa ghasala, summa ghasala, summa tamadmada wastansyaqa wastanthara, summa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi. Kalimat thumma yufidu tertib. Kalimat thumma memberikan faedah tertib. Maka yang namanya wudu harus dengan berurutan, harus dengan tertib. Lidkhal syari' al-mamsuh wa huwa ra's al-mansulat mulahadatan litartib baina hadhil a'dha. Dari mana didapatnya? Di samping dari kata summa. Juga li idkhali syari', karena pembuat syariat memasukkan al-mamsuh, yaitu ar-ra's, bainal mansulat, di tengah-tengah antara mansulat. Karena memperhatikan tertib. Perhatikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ketika Allah SWT menyatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Faghsilu wujuhakum. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم kemudian وأرجلكم إلى الكعبين. Biasanya namanya bahasa Arab Kalau atas adalah atas yang sama atau atas yang sejenis, dibarengkan. Di sini mansub, mansub, mansub. Yang tiga ini, satu, dua, tiga, mangsulat. Mangsulat yang dicuci. Fangsilu, cucilah, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum. Cucilah wajah-wajah kalian, cucilah tangan-tangan kalian, cucilah kaki-kaki kalian. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah bi ru'usikum. Majrur. Kenapa majrur? Ada bi, biru usikum. Sekarang ada yang memperhatikan. Kenapa di sini mansub, mansub, tiba-tiba majrur, mansub lagi? Ini dicuci atau diusap? Atasnya kemana? Dan usaplah kepala kalian dan juga kaki kalian. Berarti seakan-akan suruh diusap kan? Tetapi tidak. Dari mana tahunya? Dari arjula, dia mansub. Kalau saja ngikut ru'us, pasti arjulikum. Iya kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian, dan usaplah dengan rambut kalian, dan juga kaki kalian dicuci. Ini bikin bingung, harusnya ini di sini saja. Wujuhakum, aydiyakum, arjulakum. Baru kemudian wamsahu biru'usikum. Iya. Itu secara bahasa memang lebih tepat. Tetapi karena Allah menghendaki bahwa ini dilakukan berurutan, sehingga taruh di belakang. Paham ya? Berarti ucapan tadi dalam faedah diletakkannya al-mansuh bainal mansulat, di tengah-tengah bainal mansulat, karena litartib, untuk menunjukkan urutan. Kalau saya taruh di sini, memang secara bahasa lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena mansub dengan mansub, enggak ada kebingungan. Cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian, cucilah kaki kalian, dan kepala kalian diusap. Tetapi nanti tertibnya terbalik. Kaki dulu, baru kepala. Padahal Allah menghendaki kepala dulu diusap, baru cuci kaki. Sehingga dibiarkan tertibnya seperti ini. Dan untuk mengetahui bahwa kaki dicuci hanya dengan i'rab wa arjulakum ilal ka'bah, dan juga kaki kalian dicuci, bukan diusap. Perhatikan kalimatnya dalam faedah. Wujubu tartib fi dhalik. Dari mana? Li idkhali syari', karena pembuat syariat memasukkan al-mansuh, masukkan yang diusap, yaitu ra's, kepala, bainal mangsulat, di antara beberapa mangsulat yang dicuci. Untuk apa itu? Mulahadatan litartib, karena memperhatikan urutan. Karena memperhatikan urutan. Baina hadhil a'dha, antara anggota badan, anggota badan ini. Mufhum? Baik. Yang kesembilan. Inna hadhil sifah, ia sifatu wudhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-kamilah. Apa yang digambarkan oleh Humran Maula Uthman ibn Affan dari Uthman ibn Affan adalah sifat wudhu Nabi yang sempurna. Ini adalah sifat wudhu Nabi yang sempurna, al-kamilah. Artinya enggak perlu kemudian kita merasa, oh kurang, kayaknya kurang mantap kalau cuma sekali, atau kurang mantap mengusap kepala kok cuma sekali. Ini sudah sempurna. Dan ternyata Nabi mengusap kepala sekali. Seluruhnya. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian langsung ke telinga. Tidak ada sebutan telinga secara khusus dalam hadis ini. Sehingga menunjukkan para ulama bahwa telinga dimasukkan ketika mengusap ra's. Karena ada hadis yang lain nanti yang menunjukkan hal tersebut. Yang ke-10, istafadna aidan min hadzal hadis masyru'iyatus shalah ba'dal wudu. Faedah berikutnya, dianjurkannya salat 2 rakaat setelah wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu. Walaupun enggak disebut salat apa, Tetapi yang jelas itu adalah sunnah sholat setelah tuhur, setelah bersuci, setelah berwudu, mengharapkan pahala dalam bentuk ampunan yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, dari maulanya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini dan kemudian salat dua rakaat, tidak disebutkan salat apa, dan kemudian tidak mengajak bicara dirinya dalam salat itu, tidak ngelamun, tidak berkhayal, maka akan diampuni dosanya semuanya yang telah lewat. Masya Allah. Berarti keutamaan ghufranud dzunub, keutamaan diampuni dosa-dosa itu karena wudunya yang seperti itu sempurna dan sholatnya yang khusyuk. Dengan kedua perkara itu didapatkan ghufran adz-dzunub. Berarti masyru'iyatus shalah ba'dal wudu. Kemudian para ulama mengistilahkan sholat tuhur. Sholat tuhur. Atau diistilahkan dengan istilah-istilah lain yang maknanya seperti itu. Ini sholat setelah berwudu. Tahiyatul wudu katanya. Tahiyatul wudu atau tahiyatul taharah ila akhirnya. Nah, yang ke-11. Inna sababa tamannus shala wa kamaliha hudurul qalbi. Kita dapatkan pula faedah bahwa sebab sempurnanya sebuah salat adalah kalau dihadiri oleh hati. Yani kalau hatinya hadir. Ketika di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Apa dalam hadis itu ada? Bahwa khusyuk itu adalah dengan menghadirkan hati. Ada. Yaitu kalimat, la yuhadithu fihima nafsah. Jangan mengajak bicara dirinya ketika sholat. Mengajak bicara dirinya itu ngelamun. Memikirkan sesuatu yang bukan sholat. Memikirkan sesuatu yang selain sholat. Min umur duniawiyah. Jadi perkara-perkara dunia. Dia ngelamun, mikiri ini, mikiri itu, mikiri segala macam dunia. Maka ini yang dikatakan mengurangi kekhusyuan salat. Berarti yang dikatakan salat yang khusyuk adalah ketika dia tidak mengajak bicara dirinya dalam masalah dunia. Dan tidak mengapa untuk mengajak bicara dirinya dalam masalah akhirat. Atau ketika dia mengatakan subhanahu wa ta'ala, engkau maha tinggi, kemudian terbayang di benak kita betapa saya ini baik, betapa kotornya, betapa banyak dosanya. Engkau maha tinggi Allah. Kemudian kamu berbicara seperti itu dalam hati, itu tidak apa-apa. Karena itu selaras, sejalan dengan sholat. Atau sholat dalam keadaan ketakutan. Karena habis berbuat dosa. Sehingga membaca ayat, menangis, membaca surat, menangis ketika membaca tasbih, menangis ketika, itu juga tidak apa-apa. Walaupun dia masih terbayang ini, terbayang apa yang dia pernah kerjakan. Kenapa? Karena itu selaras dengan sholat. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika dia berbicara dalam hatinya tentang yang selain sholat dan selain masalah akhirat. Yaitu masalah duniawiyah. Nah. Qalat. Wafihi targhib bil ikhlas. Maka di sini ada anjuran untuk ikhlas. Memurnikan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahdhir min adami qabilu shalah mimman laha fiha bi umuri dunya. Dan peringatan. Kita dapatkan pula peringatan. Hati-hati. Jangan sampai sholat gak diterima. Karena dalam sholatnya berkhayal. Atau ngelamun. Atau berbicara dalam urusan-urusan dunia dalam hatinya. Di umur ad-dunya. Wa man tara'at 'alaihi al-khawatir ad-dunyawiyyah. Siapa yang terbetik dalam benaknya khawatir dunyawiyah, bisikan-bisikan dunia, atau terbetik di benaknya bayangan-bayangan dunia, atau pembicaraan-pembicaraan dunia dalam keadaan sholat, wahuwa bisalah, fataradaha. Kemudian dia tolak, yurjalahu husulu hadza thawab. Diharapkan dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau ditolak, dibantah. Astagfirullah, kamu tolak. Tidak, saya enggak ngurusin masalah itu. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Ila akhirih. Berarti bukan orang yang sama sekali tidak berpikir tentang dunia. Kalau ada terdetik berpikir dengan dunia, kemudian dibantah oleh dia dan ditolak oleh dia, ini juga termasuk kekhusyuan. Termasuk kekhusyuan. Artinya dia punya semangat untuk menolaknya dan untuk mengembalikan kepada masalah sholat. Dan memusatkan pikirannya ke dalam masalah sholatnya. Bacaannya. Apa yang sedang dibaca. Yang ke-12. Fadilatul wudu al-kamil. Wa anahu sababun li ghufranid dhunub. Yang ke-12, keutamaan wudu yang sempurna. Ternyata wudu yang sempurna memberikan fadilah yang sangat besar. Mahiyal fadilah? Apa di antara fadilahnya? Wa annahu sababul ghufran atau sababun li ghufranid dhunub. Wudu yang sempurna itu salah satu sebab yang mendatangkan ampunan terhadap dosa-dosa. Yang menyebabkan ampunan terhadap dosa-dosa. Yang ke-13, al-thawab al-maw'ud bihi yatarattab ala majmu'il amrain. Ke-13, kita mendapatkan faedah bahwa pahala yang dijanjikan, yaitu ghufran ad-dunum, yatarattab ala majmu'il amrain. Bergantung pada dua perkara. Bergantung pada terkumpulnya dua perkara. Wahum al-wudu ala nahwil madkur. Yaitu al-wudu dengan cara yang disebutkan. Satu, wudu dengan cara yang disebutkan. Yang kedua, salat rak'atain. Salat dua rakaat ba'dahu setelahnya. Ala sifatil madkurah, dengan sifat yang tersebut pula. Yaitu la yuhadisu fihima nafsah. Wa la yatarattab ala ahadihima faqat. Maka tidak bisa didapat hanya dengan salah satunya. Dengan wudunya saja? Tidak. Dengan salatnya saja? Tidak. Tetapi siapa yang wudu seperti itu, baru kemudian sholatnya seperti itu, baru mendapatkan apa yang dijanjikan. Yaitu ghafarallah ma taqaddama min dambihi. Allah akan ampuni dosa yang telah lewat. Maka tidak didapat dari salah satunya, illa bidalilin khariji. Kecuali dengan dalil-dalil yang khusus. Karena sebab-sebab lain. Waqad khassal ulama'ul ghufran alladhi huna bisagairid dhunub. Tetapi ada catatan, bahwa para ulama mengkhususkan yang diampuni dosanya atau dosa-dosa yang diampuni adalah yang berkait dengan dosa-dosa kecil saja. Hanya dosa-dosa kecil. Artinya dosa-dosa besar tidak termasuk yang diampuni. Adapun dosa besar harus dengan taubat khusus. Ini barakallahu fikum. Sebagaimana beberapa dalil-dalil yang lain, kalau berbicara tentang ghafarallahu ma taqaddama min dambihi, ghafarallahu ma taqaddama min dambihi, biasanya jadi-jadi ampunan itu semua khusus pada dosa-dosa kecil. Sebab dosa besar ada perintah untuk bertaubat dan ada perintah untuk dia menghentikannya dengan taubat. Sehingga tidak bisa dengan otomatis. Adapun yang otomatis diampuni dengan amalan soleh, dengan wudu dan salat dua rakaat dan lain-lain, biasanya adalah pada dosa-dosa kecil saja. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar dari apa yang dilarang, nukaffir ankum, kami akan hapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Yang kecil-kecil. Kejelekan kalian yang kecil-kecil. Barakallahu fikum. Maka ini dalil bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Kita ambil hadis yang ke-8. Sampai sini ada pertanyaan? Perasaan saya suruh kalian untuk menerjemahkan ya. Hah? Kenapa gak diingatkan? Halo, nak soal? Baik, naqra al-hadis wa naktafi. Kita baca syarahnya pada pelajaran yang berikutnya. Al-hadis al-thamin, hadis yang ke-8. An Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Amr ibn Yahya al-Mazini, dari ayahnya, dia berkata, aku menyaksikan Amr ibn Abi al-Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada siapa beliau bertanya? Kepada Abdullah ibn Zaid tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi fada'a bitawrin. Da'a bitawrin. Maka beliau memanggil, minta diambilkan taur. Bejana. Ini wadu. Minta diambilkan wadu. Bitawrin min ma. Satu bejana air. Fatawadda'a lahum wudu'an nabiyyi. Maka beliau pun berwudu dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa yang dilakukan? Akfa'a ala yadayhina tawri faghasala yadayhi thalatan. Beliau miringkan bejananya dan beliau cuci tangannya 3 kali. Sama enggak dengan hadis Humran Maula Utsman? Hah? Sama. Hanya saja dalam hadis Humran Maula Utsman fa'afraga ala yadayhi. Tapi di sini fa'akfa'a. Mana yang sama? Afraga menuangkan, akfa'a memiringkan supaya tumpah sedikit ke tangannya. Dan itu sama barakallahu fikum. Artinya mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Thumma adkhala yadahu fit tawr. Setelah dicuci kedua tangannya, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam tawr. Sama enggak dengan hadis Humran? Apa bedanya? Bedanya di sini hanya disebut yadahu. Enggak tahu kanan, enggak tahu kiri, enggak tahu dua-duanya. Iya kan? Tetapi dalam hadis Humran Maula Utsman disebutkan adkhala yaminahu. Masukkan tangan kanannya. Tapi di sini adkhala yadahu. Dan hadis dengan hadis saling menjelaskan. Oh, tangannya itu maksudnya kanan. Dari mana? Dari hadis yang tadi. Fa madmada wastansyaqa wastansara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian beliau berwudu, maksud saya berkumur-kumur, tamadma', berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya 3 kali dengan 3 cidukan air. Sama enggak dengan hadis Humran Maula Utsman bin Affan? Sama. Apa perbedaannya? Makanya siapa hadisnya? Hah? Perbedaannya di sana hanya dikatakan thalathan, titik. Kalau di sini salasan, bisalasi hurufat, 3 kali dengan 3 kali cidukan air, mengambil, masukkan ke mulut dan sebagian ke hidung, ambil lagi, masukkan dan begitu. Baik, sehingga yang dipisahkan salah, mulut 3 kali, hidung 3 kali, jadi berapa hurufat, berapa cidukan air, jadi 6. Ya, barakallahu fikum. Tapi sini katakan madmada wastansyaqa wastansara thalasan bi thalathi ghurafat. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali dengan 3 cidukan air. 1 cidukan air masukkan sebagian ke mulut, sebagian ke hidungnya. Tsumma adkhala yadahu fit tawr. Kemudian memasukkan airnya masukkan tangannya ke dalam bejana. Faghasala wajhahu, kun mencuci wajahnya, thalathan, dan juga sama, persis. Tsumma adkhala yadayhi wa ghasalahuma. Kemudian masukkan tangannya dan mencuci keduanya marrataini ilal mirfaqaini. Di sini ada perbedaan. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah. Disebutkan marrataini, dua kali. Yang tadi dalam hadis Umran, Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, tiga kali. Di sini dua kali. Artinya boleh tiga kali, boleh dua kali. Tsumma adkhala yadayhi fa ghassalahuma marrataini. Mencucinya dua kali ilal mirfaqain, sampai siku. Sama kalimat ilal mirfaqain maknanya ma'a al mirfaqain. Tsumma adkhala yadahu fa masaha bihima. Kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam air, kemudian masaha. Ingat, masaha bukan ghassala. Ghassala bukan masaha. Sehingga jangan rambut itu diambil air disiramkan ke rambut, itu namanya mencuci. Basahkan saja tangannya kemudian usapkan. Itu baru namanya masah. Kalau mencuci disiramkan air kepadanya seperti kepada tangan siramkan air. Nah, itu namanya mencuci. Ciri-cirinya kata para ulama ada air yang berpindah. Itu baru mencuci. Siramkan ke sini, mengalir, berpindah. Maka tidak katakan ghassala. Tetapi kalau basah saja, namanya mengusap. Maka cukup basahi tangannya, kemudian usapkan ke kepalanya. Di sini baru dirincikan, makanya hadis kemarin diterangkan dengan hadis ini. Beberapa poin hadis ini diterangkan dengan hadis kemarin. Hadis wal hadis saling menjelaskan. Tsumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sah. Memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkan dengan keduanya. Perhatikan kalimat bihima. Bimana? Biyadaihi. Bihima ay biyadaihi. Berarti bukan hanya satu tangan saja, tapi dua tangannya. Kedua-duanya. Yang kanan dan yang kiri. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Dengan memajukan dan memundurkan, atau dengan memundurkan dan memajukan, marratan wahidah. Satu kali saja. Ini sangat jelas sekali. Dan ini hadis umdah. Yang sedang kita bahas adalah umdatul ahkam. Kenapa dikatakan umdah? Karena hadis yang tersahih di antara semua hadis-hadis wudu adalah hadis Umran dan hadis ini. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka barakallahu fikum. Umdah patokan pijakan dalam masalah wudu adalah hadis ini, menyatakan dengan satu kali saja. Tsumma ghassala rijlayhi, baru kemudian mencuci kedua kakinya. Walaupun tidak disebut tiga kali, sudah dipaham dalam hadis Umran Maula Utsman disebutkan salasan, tiga kali. Qulna a'udzubikumullah. Dari tadi hadis yang lalu dan hadis yang ini, saya katakan maju mundur atau mujur tapi maju mundur atau mundur maju. Iya kan? Saya katakan atau terus. Karena memang lafaznya ada yang terbalik-balik. Ada yang maju kemudian mundur, ada yang mundur kemudian maju. Tetapi diluruskan, diputuskan dengan lafaz lain dari hadis ini. Wa fi riwayatin. Dalam satu riwayat. Bada'a bi muqaddami ra'sih. Dimulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Sampai kemudian mencapai tengkuknya. Sampai mencapai tengkuknya. Thumma raddahuma. Kemudian mengembalikannya. Hingga raja'a. Hingga kembali ilal makanil ladhi bada'a minhu. Kembali ke tempat di mana dia memulai. Berarti mulai dari muqaddam ra'si. Depan kepalanya. Perhatikan. Kemudian usap sampai ke belakang. Sampai qafah. Ini qafah. Tengkuk. Setelah qafah, kalau rambutnya panjang, disunahkan kata para ulama untuk berbalik ke belakang. Ketika kamu mengusap belakang, rambutnya kan masih di bawah tangan. Kemudian mau balik dari bawah rambut. Kedepankan. Mohon, usap ke belakang. Kalau rambutnya pendek sih, sama saja. Tapi ketika panjang, sampai sini, kan di atas rambut. Maka ketika mau balik dari bawah, balikin ke depan. Barakallahu fikum. Al-muhim. Disebutkan di sini, bada'a bimuqaddami ra'sih. Maka jelaslah Walaupun ada yang terbalik, maju kemudian mundur, mundur kemudian maju, tetapi yang benar adalah dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Ini yang dikatakan mengusap kepala sekali saja dengan kedua tangan. Baik. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Rasulullah sallam, fa akhrajna lahu ma'an. Datang Nabi kepada kami, maka kami keluarkan air untuknya dalam satu bejana. Min sufrin, dari perak. Muttafaqun alaihi. Bukhari Muslim. Sedangkan at-taur itu shibhut past. Sejenis piring tapi agak cekung. Sejenis mangkuk tapi agak ceper. Hah? Pertengahan antara piring dengan mangkuk. Itu yang namanya dengan taur. Nah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan baca kalimat per kalimat. Kemudian madan ijmali dan fawaidnya pada درس القادم بإذن الله تعالى نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك